طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Kesempatan malam yang berbahagia ini akan kita pergunakan dan manfaatkan untuk sedikit melakukan refleksi diri, belajar untuk terbiasa melakukan koreksi, bukan koreksi terhadap orang lain, tetapi koreksi masing-masing diri. Karena muhasabah itu penting. Arti dari muhasabah adalah koreksi dan evaluasi diri. Bagaimana kita berusaha untuk menemukan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri sendiri sebelum dan tanpa orang lain yang menemukannya. Sungguh beruntung dan sangatlah berbahagia seorang hamba yang mampu menemukan kekurangan-kekurangan pada dirinya sendiri. Karena setelah menemukannya, dia, yaitu hamba tersebut, akan terdorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jika ada yang bengkok, segera dia luruskan. Apabila ada yang keluar dari jalur, berusaha dia kembalikan lagi ke rel yang sesungguhnya. Ada sesuatu yang salah, dia selalu siap berlapang dada untuk membetulkannya. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, rahimakumullah. Tentu contoh dan teladan kita adalah as-salafus salih. Generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelah mereka yang tentunya mengikuti jejaknya dengan baik dan benar. As-salafus salih cukuplah sebagai contoh dan teladan untuk kita dalam hal ini. Kita ambil sebagai salah satu contoh tentang tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu artinya belajar agama menuntut ilmu syar'i. Belajar agama adalah ibadah yang sangat istimewa. Menuntut ilmu syar'i adalah sifat orang yang beriman. Karena iman itu tidak akan berkualitas tanpa didukung oleh ilmu. Tanpa didukung oleh ilmu. Bagaimana dia bisa beriman dengan benar? Bagaimana dia bisa beriman dengan arti yang sesungguhnya? Bagaimana dia bisa mengerti apa arti iman dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari jika dia tidak memiliki ilmunya? Maka ilmu dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Semakin mendalam ilmu yang dimiliki seorang hamba, semakin kuatlah imannya. Tetapi sebaliknya, ketika ilmu itu rapuh maka iman sebagai bangunan yang ada di atasnya akan mudah rubuh dan runtuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan dan keistimewaan mereka yang menjalani talabul ilmi, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pahalanya begitu besar, janji-janji kebaikan yang Allah sebutkan dan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Mempelajari ilmu agama itu akan memudahkan jalan menuju surga, meninggikan derajat seorang hamba, menjadikannya dia mulia di sisi Allah dan di mata manusia, akan dijauhkan dari malapetaka musibah dan bencana, akan diampuni dosa-dosanya, diperlancar rezekinya, dijadikanlah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah sebagian kecil dari banyaknya pahala dan janji-janji kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi coba kita belajar dan kita membaca seperti apakah para ulama kita terdahulu ketika menjalani thalabul ilmi. Terkait dengan apa? Terkait dengan niat dan tujuan mereka. Supaya kita mengerti, oh ini bentuk ketawadhuan dan seperti inilah kerendahan hati para ulama. Mereka yang sudah jelas-jelas, sudah jelas-jelas berilmu, sudah dipastikan mengamalkan ilmu, telah terbukti sabar untuk menyampaikan dan menyebarluaskan ilmu tersebut. Nah, mereka para ulama tersebut, tawadhu dan rendah hatinya itu luar biasa terkait dengan niat dan tujuan mereka. Agar kita bisa bercermin, dapatlah kita berkaca. Cermin kita siapa? Cermin kita para ulama. Kaca tempat kita melihat diri sendiri itu siapa? Adalah para ulama. Agar kita melihat di mana buruk rupanya kita. Agar kita paham. Karena tidak bisa melihat diri secara langsung melalui cermin atau kaca tersebut, kita bisa mengetahui di manakah hal-hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi dari diri kita. Al-Walid ibn Muslim rahimahullah. Al-Walid ibn Muslim rahimahullah. Beliau pernah bertanya. Dan ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Sirah Alamin Nubala. Al-Walid bin Muslim itu pernah bertanya kepada Al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, dan Ibnu Juraij rahimahumullah. Ada tiga ulama. Ketiga-tiganya ulama besar. Al-Auza'i, itu namanya Abdurrahman bin Amr. Rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, Sa'id Ibn Abdul Aziz. Jadi ada siapa? Al-Auza'i, kemudian Sa'id Ibn Abdul Aziz. Yang ketiga adalah Ibn Juraij rahimahumullah. Ketiga-tiganya ditanya dengan pertanyaan yang sama. Lima talabtumul ilma. Lima talabtumul ilma. Apa tujuan Anda belajar ilmu agama? Kulluhum yaqulu nafsi ghaira anna ibn Juraijin fa innahu qala talabtuhu linnas. Semuanya menjawab, saya menuntut ilmu agama itu untuk kepentinganku sendiri. Hanya saja Ibnu Juraij rahimahullah menambahkan, talabtuhu linnas. Dulu saya belajar agama itu tujuannya untuk orang, untuk manusia. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, ma ahsana sidq. Begitu indahnya kejujuran itu. Begitu indahnya kejujuran itu. Wal yauma tas'alul faqiha al-ghabiyya lima talabta al-ilma fayubadiru wa yaqulu talabtuhu lillahi wa yakdzib innama talabahu lid-dunya wa yaqillata man 'arafa minhu. Kata lima mazhabi ini di zamannya Az-Zahabi, kurang lebih 600 sampai 700 tahun yang lalu. Di zaman itu, kata Imam Adz-Dzahabi memuji para ulama tadi, memuji kerendahan dan ketawaluan hati mereka. Alangkah indahnya ya jujur itu. Hari ini, andaikan engkau bertanya kepada seorang ahli fikih, dia bukan alim sebenarnya. Bahkan dia tidak mengerti apa-apa. Cuma memang mendapatkan status, memperoleh gelar sebagai tokoh agama, ahli fikih. Orang seperti itu coba engkau tanya, kata Az-Zahabi. Lima talab tali ilma, apa tujuanmu belajar? Untuk apa engkau talabul ilmi? Tanpa pikir panjang, langsung dijawab, talabtuhu lillah. Saya belajar agama itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakdzib, kata Imam Adz-Dzahabi, padahal dia sadar itu bohong. Innama talabahu lid-dunya. Dia belajar, dia menuntut ilmu agama itu, padahal sebenarnya untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi. Memperoleh pujian, mendapat sanjungan, menggapai satu kedudukan, harta, wanita, ingin dihormati, mendapatkan apresiasi, dikenal ke sana dan ke sini, dapat popularitas, biar dikatakan hebat, biar disebut pintar, agar tidak diremehkan. Itu kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Para ulama kita seperti itu mereka. Tadi di depan sudah kita sebut, jelas-jelas mereka itu berilmu. Jelas-jelas mereka dalam riwayat-riwayat itu disebutkan mengamalkan ilmu. Mereka sudah mendakwahkan dan menyebarluaskan ilmu tersebut. Bahkan banyak sekali para ulama yang terlahir dan dicetak biiznillah oleh beliau-beliau tadi. Ibnu Juraij, kemudian Al-Auza'i, Sa'id Ibn Abdul Aziz rahimahumullah. Tapi mereka begitu rendah hati dan kita mendapatkan pelajaran penting dari mereka. Di dalam halaman yang lain, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ucapan Ma'mar rahimahullah. Ma'mar itu bin Rashid Al-Basri Al-Yamani rahimahullah. Ma'mar bin Rashid Al-Basri Al-Yamani rahimahullah. Beliau mengatakan laqad talabna hadzal sya'na wa ma lana fihi niyyatun thumma razaqana Allahu niyyatan min ba'du. Kalau dalam riwayat yang pertama tadi itu kan menggambarkan ketawaduan dan kerendahan hati para ulama. Ketika mereka ditanya, apa sih tujuanmu? Mereka menjawab dengan sejujur-jujurnya. Mereka memberikan keterangan sebagaimana yang mereka rasakan. Beliau-beliau mengatakan, kami dulu belajar, niatnya bukan untuk Allah. Ada yang bilang untuk diri sendiri, ada yang bilang untuk orang lain. Sekarang riwayat yang kedua itu dari Ma'mar bin Rashid rahimahullah. Ini untuk memperjelas dan juga menerangkan riwayat yang pertama. Kok bisa ya mereka mengatakan seperti itu, bahwa niatan mereka ketika belajar, ketika ngaji, ketika thalabul ilmi itu bukan lillah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk niatan-niatan yang lain. Kok kemudian bisa jadi ulama? Ini kan harus diperjelas. Nah, melalui riwayat yang kedua dari Ma'mar bin Rashid rahimahullah, beliau mengatakan laqad talabna hadza sya'na wa ma lana fihi niyyatun. Dulu ketika masih remaja, kami menuntut ilmu tanpa ada niat sedikit pun. Thumma razaqanallahu niyyata min ba'du. Tapi setelah belajar, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami, memberikan rizki untuk kami dalam bentuk niatan yang lurus. Setelah belajar, mengerti keharusan untuk ikhlas, kewajiban meniatkan itu lillahi ta'ala. Akhirnya faham dan sadar, amal perbuatan itu kalau bukan untuk mencari ridha Allah, itu akhirnya akan hilang, sia-sia dan tidak berarti apa-apa. Wa qala Ma'marun rahimahullah, kana yuqalu innar rajula yatlubul ilma li ghairillah fayaba alaihi al-ilmu hatta yakuna lillah. Masih Al-Imam Ma'mar rahimahullah mengatakan, dulu ketika kami masih masa-masa belajar, itu sering diingatkan bahwa seseorang mula-mula belajar agama, thalabul ilmi, niatnya li ghairillah, niatnya itu untuk selain Allah. Tapi karena dia terus belajar, selalu bersabar, fayaba alaihil ilmu hatta yakuna lillah. Ilmu itu tidak mau melekat pada diri seseorang. Ilmu itu akan sulit dicerna. Ilmu itu akan terasa berat untuk diamalkan. Hatta yakuna lillah. Kecuali niatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering kita mendengar nasihat dari para ulama, di antara trik atau katakan tips agar mudah dalam belajar, agar gampang memahami. Coba kita selalu perhatikan, nasihat nomor satu selalu ikhlas. Itu selalu, sekali lagi, selalu nomor satu itu ikhlas. Sebab jika sudah ikhlas niatnya, tidak ada yang sulit, tidak akan ada yang rumit. Segala hal dan semua akan menjadi mudah, asalkan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal ini berlaku hanya untuk thalabul ilmi? Jawabannya, tidak hanya dalam thalabul ilmi. Dalam semua bentuk ibadah, dalam semua jenis amalan, jika niatnya itu benar-benar ikhlas lillahi taala, semua akan dijalani dengan mudah, dengan enteng, dengan ringan. Kembali, sebelum kita melanjutkan, kembali kepada pengantar yang disebutkan di depan tadi, bahwa malam hari ini adalah refleksi diri, bukan mengkoreksi orang lain. Bagaimana kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri sendiri, bukan bagaimana kita mencari kekurangan-kekurangan tersebut pada diri orang lain. Itu penting. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai pada pertanyaan, apakah hal ini hanya berlaku dalam thalabul ilmi saja? Jawabannya, tidak hanya dalam thalabul ilmi, tapi semua bentuk ibadah. Apapun ibadah itu, selama niatnya ikhlas karena Allah, akan dijalani dengan mudah, akan terasa ringan dan enteng. Maka sebaliknya, ketika satu bentuk ibadah kok dirasa berat, dianggapnya susah. Yang perlu dikoreksi pertama adalah niatnya. Membaca Al-Quran sebagai contoh. Ketika refleksi diri itu kita lakukan, apakah setiap hari kita bisa membaca Al-Quran? Ketika jawabannya, aduh berat, kok susah, tidak setiap hari bisa membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, 1-2 halaman sudah terasa lelah. Membaca Al-Quran baru 5-10 menit, mata itu terasa capek. Inginnya cepat-cepat aja mushaf itu ditutup. Rasanya ingin segera sampai di baris paling bawah. Sehingga kira-kira cocoklah kalau berhenti sampai di sini. Ah, dilanjutkan besok atau nanti. Bisalah dilanjutkan besok atau nanti. Gak kuat dia, gak betah di depan Al-Quran itu. Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Kenapa demikian? Apa yang salah dari diri kita? Jawabannya, yang pertama kali dikoreksi adalah niatnya. Jangan coba-coba untuk mencari-cari alasan. Contohnya, ya saya memang belum lancar baca Al-Quran. Itu alasan klasik. Saya membaca Al-Quran masih terbata-bata. Ini masalahnya bukan lancar atau tidak lancar. Problemnya itu bukan terbata-bata atau apa bisa cepat membaca. Problemnya bukan di situ. Ingat, yang pertama kali dikoreksi adalah niat. Banyak orang tua yang sudah menjadi kakek ataupun nenek di masjid-masjid kaum muslimin antara maghrib dan isya dengan kacamatanya yang sudah tebal karena plusnya juga sudah apa namanya sudah besar, dengan Al-Quran ya, cetakan lokal, mereka bisa itu bertahan sabar antara selesai sholat maghrib sampai azan isya baca. Terbata-bata mereka. Tetapi mereka bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Oh, berarti masalahnya kan bukan bisa membaca atau tidak bisa, lancar atau tidak lancar. Masalahnya di niat. Kalau hal itu sudah kita jadikan contoh, kurang apa contohnya? Secara usia, tadi sudah saya katakan kakek dan nenek. Secara fisik, tadi sudah saya gambarkan berkacamata dengan minusnya yang dengan yang plusnya yang tebal, rata-rata plus. Masalah lancar dan tidak lancar tadi saya sudah bilang terbata-bata mereka. Kurang apa lagi, dan itu sering kita lihat, kita saksikan. Ada tetangga saya namanya Mbah Wartoyo, sekarang umurnya 86. Itu bapaknya Pak RT kami lah. Namanya Mbah Wartoyo. Subhanallah, sampai sekarang enggak pakai kacamata beliau. Itu hampir tiap hari antara jam 9 sampai jam 11 di antara jam-jam itu di depan rumah teras kursi baca Al-Qur'an. Mbah Kakung ya. Mbah Wartoyo. Dulu ketika berarti kurang lebih tahun 2016 ya. Berarti 5 sampai 6 tahun yang lalu beliau masih kuat untuk jalan kaki ke masjid sendiri pulang pergi. Sampai kemudian beliau jatuh. Kemudian ada sedikit gangguan tulang belakang. Kalau tidak ada yang mengantar ke masjid, ya akhirnya sholatnya di rumah. karena udah susah untuk jalan kaki harus pakai tongkat. Tapi yang ingin saya ceritakan, artinya saya tidak mau mengambil contoh yang jauh-jauh lah. Ya, tetangga sendiri, satu RT kami. Mbah Wartoyo, biasanya Mbah Toyo, itu sampai sekarang gak pakai kacamata. Assalamualaikum Mbah Toyo, putar. Antara jam 9 sampai jam 11, itu duduk di depan rumah baca Al-Quran. Kita berangkat, balik lagi kurang lebih mungkin 20 setengah jam bahkan lebih, itu masih juga baca Al-Quran. Nah itu contoh aja. Membaca Al-Quran, ibadah yang bisa dikatakan ibadah yang tanpa modal, ibadah tanpa biaya, ya, ibadah yang sangat murah meriah. Tapi pahalanya sangat banyak, karena satu huruf Allah ganjar dengan 10 kali lipat. Satu huruf, bukan satu ayat. Sehingga ketika ada di antara kita merasa susah, merasa berat untuk menyentuh, lalu membuka, apalagi membaca, itu jangan coba-coba cari alasan lah. Tapi yang pertama kali dikoreksi adalah niat. Niatnya untuk apa sih? Ya, kalau niatnya lillahi ta'ala, ya tidak ada yang besar untuk bisa dikatakan sebagai penghalang. Tidak ada sesuatu yang berat untuk dikatakan sebagai alasan. Tetap bisa dia baca Al-Quran itu. Kalau niatnya benar, tidak mau dia berhenti. Inginnya baca terus aja. Mau berhenti? Aduh, sayang. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga berat dan tidaknya suatu amalan, sekali lagi yang perlu dikoreksi pertama adalah niat. Kalau niatnya lillahi ta'ala, tidak ada yang berat. Niatnya lillahi ta'ala itu tidak ada yang berat. Misalkan itu contoh tadi itu kan contoh ibadah antara seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah berta'awun dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin, yang dibina dan dibimbing oleh ustaz-ustaz salafiyin. Yang namanya lembaga pendidikan kan terus berkembang. Dan itu perlu kerjasama dan saling membantu satu dengan lainnya. Bukan hanya berkembang, mempertahankan yang ada, menjaga dan merawat yang sudah ada di depan mata, itu kan juga perlu perjuangan. Itu juga perlu perjuangan. Di suatu masjid misalkan, ya katakan masjid kita sekarang inilah. Tadi jangankan berkembang, yang sudah di depan mata, yang sudah ada, itu kan perlu dirawat dan dijaga. Mulai dari kebersihannya, kerapian dan keteraturan serta ketertibannya, fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, termasuk fasilitas yang sifatnya urgen, listrik, air, dan yang semisalnya. Itu kan perlu perawatan, perlu maintenance, dan seterusnya. Itu contoh kecil saja. Contoh yang ada, akrab, dan dekat dengan kita. Ketika hati tidak tergerak, itu memang karena belum ada niat. Kalau alasannya tidak ada yang mengajak, kenapa tidak berinisiatif berpikir sendiri? Karena sifat orang-orang yang beriman itu adalah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid itu hanyalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak, ayo besok kita bersih-bersih kerja bakti. Cuci karpet, ngepel lantai, bersih-bersih kamar mandi, ya kan? Menguras tandon, membersihkan kipas angin, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Diajak, tidak datang. Dipanggil, tidak ada respon. Bukan pekerjaannya yang berat, tetapi sekali lagi yang perlu dikoreksi atau adalah niat. adalah niat. Kalau dibilang sibuk, siapa yang tidak sibuk di antara kita? Kalau dibilang capek, mana ada hidup di dunia itu tanpa capek? Kalau dibilang jauh, buktinya masih ada yang lebih jauh dari kita, bisa. Kita lihat realita dan fakta, berapa banyak, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk mengambil pelajaran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Berapa banyak orang, teman-teman kita sendiri. Ya. Kalau misalkan datang ke masjid pondok, misal. Ya, datang ke masjid pondok, tidak disuruh. Tidak kemudian menggantungkan itu kepada santri. Bukan berpikir, ah kan sudah ada pengurusnya. Bukan kemudian menganggap, ah sudah ada takmirnya. Enggak. Datang ke masjid, ya, enggak usah jauh-jauh. Baru tadi malam misalkan, saya ada taklim di masjid Darul Hadith Klegen di Kota Wates, kurang lebih 16 km dari tempat saya. Saya datang sebelum maghrib, sebelum azan bahkan, saya lihat ikhwan sudah tua. Rumahnya jauh. Itu dengan keinginan sendiri, ngambil alat pel, dipel, sapu-sapu, bersih. Memang kalau sudah punya niat itu, dan niatnya lillahi ta'ala, nahsibuhu kadzalik wallahu hasibu, itu tidak ada pekerjaan yang susah, kan? Tidak ada sesuatu yang berat baginya. Dinikmati senang kali, sapu. Ini dipindah, di sana yang ditata, dipasangin, dinyalain. Sebelum orang lain datang, belum banyak orang, pasti beberapa bisa dihitung dengan jari. Ya mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang kita anggap ringan, kita bilang remeh tadi, mungkin kita bisa belajar untuk membiasakan diri. Bagaimana harus berniat dalam setiap kegiatan ibadah, bagaimana kita tetap berusaha, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ma'mar rahimallahu taala mengatakan, sesungguhnya ketika kami dulu masih masa-masa belajar, sering diingatkan seseorang itu mencari ilmu niatan pertama untuk selain Allah. Tetapi karena dia terus tidak berhenti, fayakba alaihil ilmu hatta yakuna lillah, ilmu itu enggak mau melekat pada diri seseorang. Ilmu itu tidak menghendaki dimiliki hatta yakuna lillah, sampai niat orang yang mencarinya, mencari ilmu tersebut itu lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu kan mulia. Ilmu itu kan sesuatu yang sangat berharga. Dia tidak mau, ilmu itu enggak mau. Tidak mau melekat, tidak mau dimiliki. Kecuali untuk mereka yang memang niatnya benar. Kalau kita bertanya, itu buktinya. Banyak orang pintar, banyak orang berilmu. Tapi perilaku dan sikap sehari-harinya tidak menunjukkan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul, ada seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah ilmunya bermanfaat? Apakah ilmunya itu bisa dia amalkan? Berapa banyak orang berbicara di atas mimbar, seakan-akan dialah yang paling saleh, dialah yang paling ahli ibadah, tapi dalam kesehariannya runtuh di mata manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang berpikir, kok kayak gini ya orangnya? Iya. Itu kan realita yang terjadi di depan mata. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, na'am. Nah, ini keterangannya. Memang seperti itu, kata Imam Az-Zahabi. Yatlubuhu awwalan wal haminu lahu hubbul ilmi wa hubbu izalatil jahli anhu wa hubbul wadha'ifi wa nahwu dzalika. Memang betul demikian, kata Imam Az-Zahabi. Pertama-tama yang mendorong dia untuk belajar itu karena ingin punya ilmu. Ada usaha untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Awal mula dia belajar itu supaya dapat wadhaif. Wadhaif itu kedudukan, jabatan. Wa nahwu dzalik, dan juga niatan-niatan lain seperti itu. Wa lam yakun 'alima wujubal ikhlasi fihi. Dia belum tahu bahwa menuntut ilmu itu harus ikhlas dan wajib meniatkan lillahi ta'ala. Wala sidqan niyyah, dia pun tidak mengerti tentang niat itu harus jujur untuk Allah. Fa idza 'alima, setelah dia belajar membahas tentang ayat dan hadis ikhlas, barulah hasaba nafsah. Baru dia lakukan refleksi diri, muhasabah. Wa khafa min wabali qasdihi, mulailah dia takut dari akibat buruk dan dampak negatif salah niat. Fataji'uhu niyatus salihatu kulluha aw ba'dhuha. Sampai kemudian niat yang benar itu datang semua atau sebagian besarnya. Waqad yatubu min niyatihil fasidati wa yandam. Lalu bagaimana dengan niat dia yang pertama tadi? Dia akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah salah niat. Wa yandamu, dia menyesal kenapa dulu niatnya seperti itu. Wa alamatu dzalika annahu yuksir min ad-da'awa wa hubbil munadharah wa min qasdi takatsuri bi ilmihi wa yuzri ala nafsihi. Dan tandanya dia mulai mengurangi pengakuan-pengakuan kalau dia itu bisa ini, bisa itu. Beda ketika pertama kali belajar karena belum mengerti konsep ikhlas, dan oh saya sudah bisa ini, saya sudah bisa itu. Ya. Tapi setelah belajar ikhlas, oh salah ternyata niat saya kemarin. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti niat saya selanjutnya harus benar, harus lurus. Nah, itu dibuktikan, buktinya apa? Mulai dia mengurangi bentuk-bentuk ketakaburan. Mulailah dia mengurangi senang mendebat orang. Ciri dan tanda orang yang tidak ikhlas itu kan senang berdebat. Tidak mau kalah. Inginnya selalu menang. Melihat yang lain, selalu saja ada celah yang ingin dia angkat untuk diajak berselisih, diajak berdebat. Loh, kok kayak gitu kamu, Mas? Loh, itu apa dalilnya? Selalu saja ada peluang di matanya itu untuk dijadikan apa? Sarana berdebat. Tapi setelah dia menyatakan taubat tadi, dikurangi, bahkan betul-betul dia tinggalkan yang seperti itu. Wa min qasdi takatsuri bi ilmih. Mulailah dia berpikir dengan baik dan benar, tidak lagi bercita-cita dan memasang target bahwa dia harus menjadi orang yang paling banyak ilmunya di antara yang lain. Wa yuzri ala nafsihi, mulailah dia mengevaluasi diri. Fa in takatsara bi ilmihi aw qala ana a'lamu min fulanin fabu'dan lahu. Tapi kalau ternyata dia masih merasa paling banyak ilmunya dibandingkan orang lain, bahkan dia mengatakan ana a'lamu min fulan, saya lebih pandai dari si fulan, kalau masih seperti itu, fabu'dan lahu, alangkah celakanya orang seperti itu. Tayyib ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Kita skors dulu untuk salat isya. Gitu Ustaz, bro. Kita skors dulu untuk salat isya. Kita lanjutkan setelah salat isya. Jadi intinya ada dua poin ya. Sementara yang kita sudah kaji bersama. Tadi yang pertama, ketawaduan dan kerendahan hati para ulama kita. Mereka yang berterus terang bahwa saat belajar ketika thalabul ilmi, niatnya itu bukan lillahi ta'ala. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Niatnya ada yang lain. Kemudian poin yang kedua itu penjelasannya. Bahwa memang demikian kata Imam Adz-Dzahabi. Awalnya seperti itu. Awalnya tidak mengerti tentang niat. Tidak paham niat itu harus ikhlas karena Allah. Tapi setelah belajar. Oh, harus ikhlas. Oh, niatnya itu untuk lillahi ta'ala. Akhirnya dia bertaubat. Oh, berarti niat saya yang dulu salah. Tujuan saya selama ini keliru. Udah, saya bertaubat, saya rujuk. Nah ini, sekarang saya ingin lillahi ta'ala. Dan jangan lupa tadi sudah kita sampaikan, hal ini bukan hanya berlaku untuk talabul ilmi, tetapi untuk semua bentuk ibadah. Tapi kita akan lanjutkan nanti, insyaAllah ta'ala, walhamdulillahirrahmanirrahim.